seruling bambu menyayat jadu, membuat hatiku semakin pilu. Telah lama aku menantikanmu. Bilakah datang kekasihku? Kalaulah akhir sepenggal daging, dia akan membusu termakan waktu. Takkan berakhir dan tak berpaling. Kian lama jauh, kian rindu.